Jadi lo lagi. Iya, bisa. Sama Gela ini emang benar-benar gela. Di suatu malam ku ingin nikmati suasana. Setelah sekian hari ini tersiksa karena banyak tugas yang belum selesai juga. Isi perut dulu biar kenyang, supaya ngirit uang kita makan di pinggiran. Gak perlu malu, beginilah keadaan. Yang paling enak cuma nongkrong bareng teman-teman. Yoi ladies night. Ini acara pasti banyak cewek-ceweknya. Dengan musik hip hop sudah semestinya. Ayo rame-rame kita pergi ke sana. 1, 2, what you gonna do? I just wanna dance with you. Jangan malu, tunjukkan dong goyanganmu, supaya bisa lebih dekat denganku. Kira Jackie atau Kristal, rupanya minumannya mahal. Hampir semua diminumnya. Gue sih cukup suffering aja. Kayaknya nih cewek agak selebor. Gue yang ngalahin si ratu ngebor. Pasti gara-gara pengaruh alkohol. Goyang terus membing gue jebol. Sekarang gue diledoti. Lumayan kan, jadi ada yang nemenin. Gak usah repot-repot, buahnya pikir. Moga-moga pulangnya check in. Gila, otakku jadi ngelantur kesana. Jujur saja ku haus belayan wanita. Ku harus tahan nafsuku supaya tak tergoda. Kalau tergoda, bisa. Lihatlah si Bian Joje menempati suasana di malam clubbing. Dia naik ke atas meja bar, menari erotis bagi penari ular. Tuangkan tubuhnya dengan minuman, terlihat jantungku yang menggiurkan. Tingkatkan hasrat, rendahkan mutu, tapi bisa puaskan nafsu. Mumpung malam ini dompet tebak, cicipi dikit daripada menyesal. Ada satu gadis yang binal, terakhir minum dan saling kenal. Terus joget walau setengah sadar. Nikmati musik sampai waktunya bubar. Maksudnya pulang bareng saat keluar. Tahunya dia bareng om-om naik Jaguar.